لله، فأنا مما أبطل مما أفضل أن أنا كثير مما خلق تفضيلا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحباب أعزكم الله. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله. malam hari ini tanggal 6 ya. 6 Muharram 1443 Hijriah atau tanggal 14 Agustus 2021. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kajian kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah, yang di mana Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini yes, ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan diberikan penjelasan syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Dan kita sudah membahas tentang kemarin-kemarin tentang dalil wujudnya Allah Azza wa Jal. Ya, kemudian juga kita membahas tentang sekarang ini tentang masalah malaikat. Ya. Nah, ini kita membahas pembahasan yang berkaitan dengan wujudnya malaikat. Kemarin kita sudah membahas tentang adanya malaikat yang mencatat amal. Kemudian kita juga sudah mempelajari malaikat yang berpatroli, ya, mencari orang-orang yang berhalaqah, yang berkumpul untuk mempelajari ilmu. Dan ini termasuk keutamaan. Dan semoga Allah Azza wa Jal menjadikan halaqah kita ini, majelis kita ini, semata-mata karena Allah Azza wa Jal, dan kita diberikan pemahaman dalam agama kita dan juga kepada kaum muslimin yang lainnya. Nah, kita sampai pembahasannya di halaman 62. Salam. Nah, alhamdulillah malam hari ini kita bersama kita ada kopi. Kopinya istimewa sekali, Mas. Kopi Arabica Luwak Lumajang, Mas. Nah, dan semoga Allah Azza Jalla memberikan keberkahan waktu kita, dan juga apa yang sekarang antum pelajari ini menjadi pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab. Maka jangan pernah antum itu merasa bahwasanya saya sudah ngaji sekali sudah cukup. Ngaji tahunan, Mas, bukan hanya sekali dua kali. Bahkan kalau sekarang antum sudah menjadi seorang kepala rumah tangga, maka kewajiban pertama kali yang antum harus lakukan adalah mencari bekal kebaikan agar keluarga itu nanti terbimbing dengan ilmu yang kita dapati. Bagaimana mungkin antum bisa membimbing anak dan istri antum ketika antum gak mau belajar? Malah justru sekarang milih. Ustaz Afan, Ustaz izin gak ikut kajian. Kenapa? Jagain anak dan istri. Mau sampai kapan, Mas, antum jagain anak dan istri? Dulu para sahabat menitipkan anak dan istri mereka kepada Allah Azza Wajalla. Bahkan anak istri mereka itu dicukupi dengan kebaikan-kebaikan mereka. Sebagaimana pernah disampaikan oleh Syekh Abdul Bari Hafidzahullah ketika beliau ditanya, "Ya Syekhona Al-Aziz, bimada taraktal ahlaka?" Ya, dengan apa engkau tinggalkan keluargamu? Ya, kullu yawm anta mashghul fi masjid, fi mutala'ah, fi qira'atul kutub. Wa kaif anta wa ahluka? Nah, ada yang pernah bertanya kepada Syekh Abdul Bari Abdullah, bagaimana apa yang kau tinggalkan keluargamu? Ya, atau artinya di sini Syekh pernah ditanya oleh beberapa ikhwan tentang dengan apa engkau tinggalkan keluargamu, sedangkan engkau setiap harinya sibuk di masjid, sibuk untuk membaca, sibuk untuk mengajar. Dengan apa engkau tinggalkan mereka? Ada apa engkau dengan keluargamu? Saya mengatakan, aku tinggalkan mereka dengan kebaikan dalam kajian ini. Karena bisa jadi, aku tidak mengajarkan mereka kebaikan secara langsung. Tapi, aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kebaikan dari majlis ilmu ini sampai kepada mereka. Imbas kebaikannya itu sampai kepada mereka. Jadi sesungguhnya, kita itu sebagai kepala rumah tangga, itu bisa membimbing anak dan istri kita itu dengan apa? Dengan sibuk dengan majlis ilmu. Karena sibuknya antum dengan ilmu itu akan membawa imbas kebaikan kepada keluarga antum. Sedangkan malasnya, jauhnya antum dari majlis ilmu itu membawa mereka kepada jauh dari bimbingan. Karena kebaikan-kebaikan antum yang sifatnya itu adalah ketaatan-ketaatan tidak nampak di hadapan mereka. Paham sampai di sini? Inilah sampai sekarang Syekh Abdul Bari Hafidzahullah, ya, itu juga apa yang beliau lakukan diikuti oleh murid-muridnya. Itu Syekh Shalih Al-Mashari Hafidzahullah, Syekh Ahmad Hanai, Syekh Ali Salimin Hafidzahumullah, semuanya rata-rata ketika ditanya bagaimana keluarga? Keluarga itu Allah akan mencukupi dengan kita mencukupi diri kita dengan ilmu. Salah satunya seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita menyibukkan dengan ilmu, Allah bantu kita. Allah mudahkan urusan-urusan kita. Sedangkan ketika kita menjauhi majlis ilmu, bisa jadi ini adalah sebab seseorang akan terus terperosok dalam kemalasan. Terus terperosok dalam kehidupan dunia yang fana ini, dengan kebosanannya, dengan perhiasannya yang sementara, dan suatu saat akan berujung dengan penyesalan. Kenapa dahulu saya tidak menuntut ilmu syar'i? Kenapa dulu saya tidak mengumpulkan amal-amal kebaikan? Nasallahu alaihi wasallam maaf ya. Nah, kita lanjutkan ini sebagai bentuk introspeksi nasihat buat diri anda sendiri dan juga antum sekalian. Karena sesungguhnya menuntut ilmu itu dibutuhkan istiqomah. Dan tidak mungkin kita bisa istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i ketika kita tidak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya yang memberikan pemahaman itu adalah Allah Azza wa Jalla. Nah, kita baca kemarin di pembahasan-pembahasan sebelumnya sudah jelaskan tentang malaikat-malaikat yang bertugas. Nah, ini kemarin faedah yang terakhir kita bahas tentang tidak diperkenankannya untuk mengatakan aduh karena rintihan itu pun akan dicatat oleh malaikat. Ya. Kita sudah bahas ini dan insyaallah sudah ana cantumkan di buku yang ana sedang susun tentang di balik pakaian hasmat ada rintihan yang tidak terdengar. Baju hasmat, Mas. Artinya di sini mensoroti tentang saudara-saudara kita, para tenaga medis yang berjibaku siang dan malam dalam rangka untuk membantu kaum muslimin, membantu untuk memberikan pelayanan kesehatan. Tapi ternyata di balik kehidupan mereka banyak sekali kondisi-kondisi yang terkadang jauh lebih mengagetkan. Jauh dari apa yang kita sangka-sangka. Ya, nanti kita insyaallah bismillah semoga buku ini segera bisa dirilis insyaallah bismillah. Nah, kita bahas sekarang tentang malaikat. Wa minhum aidan malaikatun yata'aqabuna 'ala bani Adam fil laili wan nahar. Lahum mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Nah, ini terakhir kita bahas di situ. Ya, kita terakhir bahas itu. Ya. Dan pembahasan yang berkaitan dengan ini kemarin adalah bahwasannya ada malaikat yang di situ pulang perginya itu dalam rangka apa? Untuk mengawasi Bani Adam di malam dan siang hari. Antum lihat sekarang di depan, ya, posisi di depan tempat kita belajar ini ada tempat karaokean, ya, angkringan yang di full fasilitas untuk bersenang-senang, untuk menghamburkan waktu. Nah, kira-kira sekarang antum itu untuk mentadaburi di sini, ketika kita membahas di sini, yaitu tentang bahwasannya ada malaikat. Wa minhum aidun malaikatun yata'aqabuna 'ala bani Adam fil laili wan nahar. Ya, sana. Ada malaikat yang pulang perginya itu mengawasi bani Adam di malam dan siang hari. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman di sini, ya, lahum mu'aqibatum min baini yadayhi. Ya. Bagi manusia ada malaikat yang selalu mengikutinya, bergiliran. Ya. Dan di sini wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Jadi bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya, bergiliran di muka dan di belakangnya. Ya. Jadi lahu mu'aqibatum min baina yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya, bergiliran di depan, di belakang, di muka atau di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Azza wa Jalla. Maka di sini antum lihat yahfazunahu min amrillah. Menjaganya, ya, atas perintah Allah Azza wa Jalla. Ini di surat Ar-Ra'd ayat 11. Ya. Dan kalau misalnya antum fahami di sini tentang pembahasan di sini malaikat yang bertugas untuk mencatat. Sekarang dari sini antum lihat siapa yang menjaga antum, yang memudahkan antum untuk duduk di majelis ilmu sekarang ini. Apa yang membedakan kita yang sekarang ini di hadapan kita ada kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah dibandingkan yang dengan di depan tempat kita itu yang sedang karaokean, sedang berjibaku dengan perhiasan dunia. Apa yang membedakan, Mas? Yang pertama adalah bedanya di situ tentang hati. Tu'radul fitan 'alal qulub ka'ardil hasir 'udan 'udan. Fitnah itu dibentangkan pada hati manusia, dada manusia itu seperti 'udan 'udan, seperti anyaman tikar, Mas. Sedikit demi sedikit. Antum itu tiap hari dengar musik misalnya. Tetangga antum itu beli, ya, speaker yang wah, masya Allah, suaranya dong dong dong dong, ya. Kemudian antum lihat, wah musiknya boleh juga nih, bulcuk. Nah akhirnya pertama kaki antum bergerak, terus jari antum, akhirnya kepala antum dan leher antum sudah ngegal-ngegol sendiri tanpa dirasa, enak juga nih ya. Dan itulah yang menyebabkan hati menjadi lalai. Sama halnya dengan ketika kita membahas di tafsir Az-Zukhruf. Tiap pagi kita tafsir Az-Zukhruf. Ini insya Allah tinggal 10 atau kurang dari 10 pertemuan lagi selesai. Ya. Antum. Ya, antum mas. Itu tafsir surat Az-Zukhruf itu masya Allah. Begitu banyak faedahnya. Tapi saking banyak faedahnya yang datang pagi itu masya Allah. Betul-betul perjuangan. Ya. Sangar itu mas. Makanya di surat Zukhruf ini sudah dijelaskan tentang ayat yang menyebutkan wa man ya'shu an dzikrillahi. Ya. Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan wa huwa qalahu qarin. Jadi waman ya'syu an dzikrir rahman. Barang siapa yang dia itu yata'ama. Yata'ama itu apa? Buta, tidak mau melihat. Tidak bisa melihat. An dzikrir rahmani, dari berzikir kepada Ar-Rahman. Zat yang Maha Pengasih. Ya. Nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Kami biarkan baginya syaitan bisa menggodanya. Kenapa? Karena tidak dijaga oleh Allah Azza Wajalla, dibiarkan oleh Allah Azza Wajalla. Nah, orang-orang yang depan kita, ketika main karaoke, yakin nggak mereka berzikir kepada Allah Azza Wajalla? Nggak, mas. Tidak akan. Kenapa? Karena ya tentang musik itu, ya ini termasuk apa, mas? Tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan. Yang melalaikan manusia sehingga mereka tidak berzikir kepada Allah Azza Jalla, tapi mereka sibuk lisannya dengan nyanyian. Ya. Dan kalau antum lihat, oh itu karaokeannya islami ustaz, pakai nasyid. Wah kayaknya enggak deh. Yang seperti itu pun, itu sesuatu yang bukan istisna pengecualian. Karena tetap saja kelalaian demi kelalaian akan menguntit mereka dari waswas syaitan terus. Dan semuanya itu akan dicatat oleh malaikat. Nasallahu alaihi wasallam. Nah. Sekarang kita lanjutkan. Ya. Jadi yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tidak jadikan seperti mereka. Alhamdulillah afana mimma btalahum bihi wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kalau kita melihat ada kondisi-kondisi yang di situ tragedi atau musibah yang menimpa orang lain, maka hendaknya kita berdoa kepada Allah Azza seperti itu, was. Doa ketika orang lain ditimpa musibah agar kita terjauhkan, ya, dihindarkan dari musibah yang sama dengan itu. Paham ya? Karena apa? Wow, jenengan sok suci kok gini-gini. Akhirnya dengan seperti itu bisa jadi terjatuh dalam kesalahan yang sama. Nasallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu dianjurkan kita itu untuk berdoa seperti itu. Yang pertama berdoa seperti itu, yang kedua ya. Jadi alhamdulillah afana. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menjaga kita. Ya, alhamdulillah afana mimma btalahum bihi, dengan apa-apa musibah yang menimpa mereka. Wa faddalana, dan telah Allah berikan keutamaan bagi kita. Ya. Ala katsir mimman khalaqa tafdira, dari kebanyakan yang telah Allah ciptakan. Jadi kita telah diberikan keutamaan oleh Allah Azza Jalla. Jangan pernah disia-siakan, mas. Kalau antum jadwalnya ngaji, mas, minta pertolongan kepada Allah, doa kepada Allah Azza Jalla. Bukan kemudian dari awal sudah afan ustaz, enggak datang ustaz, afan ustaz. Ya, kalau sudah penyakitnya afan nanti menjadi sahibul afan. Ngajinya bukan ngaji kitab lagi, mas. Ngajinya ngaji afan. Kemudian, waminhum malaikatun rukaun wasujadun lillahi fis sama. Nah, Jadi kalau kita melihat orang musibah, pertama mas, doa itu. Yang kedua, bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, kita tidak dijadikan seperti mereka mas. Yang ketiga, kita mendoakan orang-orang yang mendapat musibah, kaum muslimin seperti itu, kita doakan. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan hidayah kepada mereka. Yang keempat mas, apa mas? Keempat apa mas? Hah? Ada yang tahu? Hendaknya duduknya antum di majlis ilmu atau hendaknya nasihat, ya nasihat antum yang antum fahami itu disampaikan kepada mereka dengan cara yang hikmah. Karena orang-orang yang timpa musibah itu sesungguhnya itu seharusnya dekat dengan apa? Dekat dengan rahmat Allah Azza wa Jal. Tapi mereka menjauhi. Kenapa mas? Wa may ya'shu an dzikrir rahmani. Ya. Ya'shu di sini ya ta'ama. Mereka enggak bisa lihat dengan jelas. Mereka tidak bisa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di situ hendaknya kita dekatkan. Dekatkan wasilah-wasilah ya. Sarana-sarana yang bisa mengajak mereka pada kebaikan. Bisa jadi ketika nanti kita bagi misalnya makanan ke sana ya, di depan kita kasih makanan tapi disebutkan apa tentang ajakan untuk mendirikan sholat, mendirikan ini dan yang lain. Semoga Allah Azza memberikan hidayah kepada mereka. Karena banyaknya orang yang melakukan maksiat, dosa, dan kedoliman, bahkan kesirikan. Itu tidak lain karena apa? Jarangnya dia diberikan doa kebaikan dari orang lain. Saking banyaknya kemaksiatan yang telah dia lakukan sehingga menjadi tertutup pintu-pintu kebaikan itu. Dirinya sendiri sudah menutup. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan. Dari mereka, para malaikat, itu adalah malaikat yang tugasnya ruka'un wa sujadun. Tugasnya ruku' dan sujud saja. Lillahi fissama. Ya, tugasnya hanya ruku' dan sujud kepada Allah saja di langit. Paham sampai di sini? Dan itu tidak disebutkan tentang siapanya, namanya. Karena apa? Saking banyaknya malaikat, mas. Sebagaimana kita sudah bahas, malaikat banyak sekali. Ya, setiap harinya 70.000 lebih malaikat yang melewati Baitul Ma'mur. Tidak kembali lagi. Tidak kembali lagi. Sebagaimana kita sudah bahas. Nah, qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ya. Atitu sama ya. Wa haqqo laha an ta'itu. Ya. Atati sama'u wa haqqo laha an ta'itu. Wal atitu sarirur rahli. Ini itu attati sama wa huqqa laha anta itta ya anta itta nah al atitu ya. Sarirur rahli. Atitu sarirur rahli. Ay. Idza kana 'ala al-ba'iri himlun thaqilun tasma'u lahu sariran min thiqalil himli. Fa yaqulu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam atati as-sama'u wa haqqo laha an ta'itta. Ma min mawdhi'i arba'i asabi'a minha illa wa fihi malakun qa'imun lillahi aw raqi'un aw sajidun wa ala sa'ati as-sama' fiha ha'ula'i malaikatu. Kita ulang lagi paragraf ini. Jadi wa minhum dari mereka malaikat itu malaikatun ruka'un wa sujadun. Malaikat yang tugasnya mereka selalu rukuk dan sujud hanya kepada Allah Azza Jal di langit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atatis sama'u. Ya. Wa huqqa laha an ta'itta. Langit itu telah merintih. Dan ia memiliki hak untuk merintih. Benar-benar bisa merintih. Punya hak. Memiliki hak untuk merintih. Ya. Nah, di sini al-atiyitu. Al-atiyitu. Sarirur rahli. Sarirur rahli. Ini kalau sarirur rahli itu bunyi embian suara tunggangan. Jadi kalau suara tunggangan itu punya suara erangan, kalau pas capek, kalau pas apa, atau apa itu. Nah, itu namanya sarirur rahli, al-atitu. Ya, al-atitu. Ai idza kana 'ala al-ba'iri, ya. Maksudnya kalau di atas 'ala al-ba'iri, ya, di atas unta, ya, di atas unta di sini ada apa? Himlun saqilun, ada himlun saqilun, ada muatan yang berat, saking beratnya itu kalau orang di membawa beban yang berat, mesti dia akan bersuara suara berat, ya. Dan di sini tasma'u lahu sariran min thiqalil himli. Ya. Tasma'u lahu sarir. Ya. Sariran min thiqalil himli. Min thiqalil himli. Nah. Jadi dia akan mendengar adanya erangan, adanya rintihan karena saking beratnya apa mas? Beratnya muatan. Ada. Fayaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bersabda, atatis sama'u, atatis sama'u, wa huqqa laha an ta'itta. Ya. Langit itu bersuara dan ia itu punya hak, punya atau dia bisa bersuara demikian. Ya. Ma min maudhi'i. Ya. Tidak suatu, ya. Tidaklah ada suatu tempat. Ya. Di situ arba'i asabi'a. Arba' asabi'a itu apa, Mas? Gini, Mas. Empat jari ini, Mas. Ya. Minha. Ya. Dari langit. Illa wa fihi, kecuali di dalamnya malakun. Malakun qa'imuna. Ada malaikat yang senantiasa dia itu berdiri. Lillahi, untuk beribadah kepada Allah. Au ya, au raki'un, ruku', au sajidun, sujud. Jadi di langit itu semuanya malaikat, kalau di situ ada jarak 4 jari, pasti depannya malaikat, malaikat, malaikat, malaikat. Tugasnya apa? Sujud. Tugasnya apa? Ruku', hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Paham sampai di sini? Nah. Wa 'ala sa'ati as-sama'i fiha ha'ula'i malaikat. Dan atas dasar luasnya, ya, luasnya langit, luasnya langit, ya, itu adalah para malaikat. Ada di situ banyak malaikat, maksudnya seperti itu. Ya, Paham sampai sini? Nah. Kemudian walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil baitil ma'mur, ya, fil baitil ma'muri alladhi, ya, alladhi mara bihi fi lailatul mi'raj, qala yatufu bihi aw qala yadkhuluhu 70 alf malakin kulla yawmin thumma la ya'uduna ilayhi akhar ma 'alayhim. والمعنى يا والمعنى والمعنى كل يوم يأتي إليه 70,000 ملك غير الذين أتوه بالأمس ولا يعودون له يا ولا يعودون له أبدا يأتي ملائكة آخرون غير من سبق وهذا يدل على كثرة الملائكة ولهذا قال الله تعالى يا ولهذا قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. Tidak ada orang yang mengetahui atau tidak ada yang mengetahui tentara Rabbmu illa huwa, kecuali Allah. Ini sepertinya harus diperbaiki karena ini di surat Al-Mudassir ayat 31. Ya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika ilahu. Ya. Ayat terakhirnya, potongan, penggalan. Maka disebutkan di sini tidak ada yang mengetahui tentang tentara Rabbmu melainkan Dia sendiri, melainkan Allah Azza wa Jalla. Nah. Paham ya maksudnya di sini? Nah. Maksudnya di sini kita ulangi. Wa li hadza qala Rasulullah SAW fil baitil ma'mur, dan Rasulullah SAW bersabda tentang Baitul Ma'mur. Alladhi marra bihi fi lailatul mi'raj, yang Nabi SAW itu melewatinya, melewati Baitul Ma'mur ketika lailatul mi'raj. Qala, ya, beliau bersabda, yatufu bihi aw qala yadkhuluhu 70,000 malakin. Jadi yatufu bihi, berkeliling padanya tentang Baitul Ma'mur, di dalam Baitul Ma'mur itu berkeliling, atau yadkhuluhu, atau masuk ke dalamnya 70, ya, 70,000 malakin, 70,000 malakin, 70,000, mas, 7044, ya, 70,000. 70,000 itu masuk, ya, kulla yaumin, kulla yaumin, setiap hari. Thumma la ya'uduna ilaihi akhar ma'alaihim, dan tidak akan kembali ke Baitul Ma'mur yang lainnya. Artinya apa? Yang sudah masuk kemudian keluar, enggak bisa balik lagi, mas. Tidak akan kembali lagi. Maknanya, di sini hadisnya diriwayatkan Imam Muslim nomor 162. Maknanya di sini ya. Maknanya kullu yawmin ya'ti ilayhi 70 alf malakin ghairu alladhi atawhu bil ams. Jadi kullu yawmin setiap harinya ya'ti ilayhi akan datang kepadanya 70 alf malakin. Ada apa? 70,000 malaikat. Ya. Jadi ada 70,000 malaikat. Ya. Ghairu man sabaqo. Ghairu man sabaqo. Ya. Ghairu man sabaqo. Afan. Kula yawman ya'ti ilaihi 70 alf malakin. Ya. Ghairu alladhi atauhu bil ams. Yang bukan datang kemarin. Di setiap hari baru, Mas. Kayak apa, Mas? Kayak apa? Roti fresh from the oven. Setiap hari pasti baru. Enak. Pernah dapati roti seperti itu, Mas? Kalau belum, buat sendiri, Mas. Terus bagi ke sini ya. Allahumma barik. Nah. Wala ya'uduna lahu abadan. Dan mereka yang sudah keluar, malaikat yang sudah keluar itu tidak akan kembali selama-lamanya. Ya. Artinya tidak akan balik ke Baitul Ma'mur selama-lamanya. Sudah keluar-keluar. Ya. Kemudian ya'ti. Ya. Kemudian datang lagi. Ya'ti malaikatun akharuna ghairu man sabaq. Ya'ti malaikatun akharuna. Datang malaikat yang lainnya. Ghairu man sabaq. Yang bukan malaikat sebelumnya. Paham sampai sini? Wahada ini yadulu ala kasratil malaikati. Ini menunjukkan apa? Banyaknya malaikat, Mas. Banyaknya apa? Malaikat. Walihada qala Allah Ta'ala, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Dan tidak ada yang mengetahui tentang apa tentara Rabbmu melainkan dia sendiri, Allah Azza wa Jalla sendiri, di surat Al-Mudassir ayat 31. Wa minhum, ya, dan di sini disebutkan wa minhum malaikatun muwakkaluna. Ya, muwakkaluna. Ada malaikat-malaikat yang diberikan tugas. Ya. Atau ditugasi. Ya. Bil jannah wa muwakkaluna bin nar. Bil jannah muwakkaluna bin nar. Ya. Bil jannah bin nar. Kemudian juga apa? Fa khazinun nar. Khazinun nar. Ismu malikun. Ya. Khazinun nar ismuhu malikun yaqulu ahlun nar ya maliku liyaqdi alaina rabbuk di surat Zukhruf ayat 77 yakni liyuhlikna wa yumitna yakni liyuh likna wa yumitna fahum yad'una Allah ya fahum yad'una Allah an yumitahum fahum yad'una Allah an yumitahum li'annahum fi 'adabin la yusbaru 'alayhi. Fa yaqulu innakum makisuna. Ya. Kemudian summa yuqalu lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, laqad ji'nakum bil haqqi walakin aktsarukum lil haqqi karihun. Di surat Zukhruf. Ya, seperti itu. Nah, kita bahas dulu. Dari awal lagi. Wa minhum, dari mereka, dari para malaikat, itu adalah malaikatun muwakkaluna, malaikat yang ditugaskan. Berarti malaikat itu apa? Punya kehendak sendiri atau enggak, Mas? Ditugaskan. Tugas. Kayak misalnya antum. Antum itu sesungguhnya apa? Sekarang ini pun ditugasi oleh orang tua antum untuk menuntut ilmu syar'i, Mas. Kenapa? Karena bisa jadi mereka ketika mudanya belum sempat menuntut ilmu syar'i seperti ini. Dan mereka hanya mendoakan kebaikan kepada antum sekalian. Tapi tidak pernah mendetailkan kebaikan apa yang akan antum bisa dapatkan. Sehingga antum itu kalau menuntut ilmu syar'i kemudian ngantuk, Mas. Eman-eman, Mas. Eman-eman. Lah doanya orang tua antum itu sudah sampai ngoyo, sudah sampai tiap hari berteteskan air mata. Menengadahkan tangannya ke langit. Dengan muka-muka yang sudah kuyu. Tapi kemudian apa? Yang terjadi antum ketika di majelis ilmu, antum kuyu. Ya. Matanya sudah mulai 5 watt. Itu juga ingat. Besar harapan mereka agar kita menjadi paham agama. Besar harapan mereka kita bisa mengamalkan ilmu kita menjadi tabungan buat mereka. Besar harapan mereka, antum itu bisa mengajak orang lain menjadi kebaikan. Karena ketika orang lain itu yang diajak melakukan kebaikan itu, kemudian melakukan amal soleh, itu pun akan mengalir kepada orang tua kita. Kebaikannya. Jadi jangan pernah, Mas, sia-siakan. Demi siapa? Demi Allah Azza wa Jal. Kemudian semoga itu pun menjadi kebaikan buat orang tua kita. Ya. Kemudian. Jadi ada malaikat yang ditugasi untuk menjaga surga. Ada malaikat yang ditugasi untuk menjaga neraka. Fakhazinun nar ismu malikun. Dan penjaganya neraka itu disebut apa? Malaikat Malik. Ya, malaikat Malik. Yaqulu ahlun nar. Dan penduduk neraka itu mengatakan, ya, ya maliku liyakbi alayna rabbuk. Ya. Mereka berseru, hai Malik, biarkan Rabbmu membunuh kami saja. Ya. Liyakbi alayna. Membunuh kami saja. Rabbmu. Kemudian, ya, begitu juga di ayat yang selanjutnya, ya, di, ya, liyuhlikna wa yumitna, untuk menghancurkan kami dan mematikan kami. Fahum yatuna allaha an yumitahum. Mereka berdoa kepada Allah Azza agar mereka itu dimatikan. Li'annahum fi adabin la yusbaru alaihi. Karena mereka itu di dalam adab yang tidak akan bisa ditahan. Tidak bisa disabari. Ya. Atasnya. Atas penderitaan adab tersebut. Fayaqulu. Dan dia berkata, innakum makisuna. Allah Azza Jal itu kemudian dikatakan kepada mereka, innakum makisuna. Kalian akan tetap tinggal di neraka ini. Allahumma shalli wa sallim. Tsumma yuqalu lahum, kemudian dikatakan mereka, laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum bil haqqi karihun. Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kepada kalian. Tetapi kebanyakan di antara kalian benci pada kebenaran itu, Mas. Dari ayat ini banyak. Yang salah satunya adalah apa, Mas? Bahwasannya ini, Mas. Aktsarukum lil haqqi karihun. Kebanyakan orang itu terhadap kebenaran mereka tidak suka. Makanya ketika antum itu peringatkan, beri nasihat kepada orang-orang yang kemudian nyeleneh. Ya, misalnya sholat. Sholat gak pakai sutroh. Atau sholat soft yang kedua itu mulai dari pojok kanan. Saking gak taunya. Kemudian ditegur. Mas, sholatnya itu kalau soft yang kedua mulai dari tengah. Bukan dari pinggir. Pinggir kanan apalagi. Gak suka dia diberikan dalil seperti itu. Ya, saya sholat-sholat aja. Mending saya sholat daripada itu. Ya. Jadi kata-kata untuk berkilah itu apa? Mending. Tapi apa? Mendingnya itu untuk apa? Membedakan dia dengan orang yang jauh lebih miskin. Atau lebih sengsara. Lebih kurang amalannya daripada antum. Ya, salah sama. Dan ini posisinya apa? Hanya pembenaran, Mas. Pembenaran semu. Nah. Kemudian al-muhim yang penting di sini annahu yajibu alaina an nu'mina bil malaikati. Ya. Yang penting di sini adalah wajib bagi kita untuk beriman. Beriman dengan malaikat. Sekarang pertanyaan wa kaifal imanu bil malaika? Bagaimana iman, ya, iman dengan malaikat itu bagaimana? Ini pertanyaan. Beriman dengan malaikat itu bagaimana? Nah, kemudian dijawab di sini nu'minu bi annahum alimul ghaibi. Ya. Nu'minu bi annahum 'alimun ghaibiyyun. Afan. Ini 'alamun ya. Nu'minu bi annahum 'alamun ghaibiyyun. La yushahiduna. Ya. La yushahiduna. وَقَدْ يُشَاهِدُونَ إِنَّمَا الْأَصْلُ أَنَّهُمْ عَالَمٌ غَيْبِيٌ. Ya, مَخْلُقُونَ مِنْ نُورٍ مُكَلَّفُونَ بِمَا كَلَّفَهُمُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَهُمْ نعم خاضعون لله عز وجل أتم الخضوع لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سورة التحريم آية 6. نعم. نعم. Jadi di sini kita katakan al-muhim yang paling penting di sini bahwasanya wajib bagi kita untuk beriman kepada malaikat. Wajib, Mas. Wa kaifal iman bil malaikah? Ini pertanyaan, bagaimana beriman dengan malaikat itu bagaimana, Mas? Nu'minu bi annahum alamun ghaibiyun. Kita beriman bahwasanya malaikat itu adalah apa, Mas? Alam ghaib, Mas. Alam yang ghaib. Ya. La yushahiduna, tidak bisa disaksikan oleh mata. Wa qad yushahiduna, dan bisa jadi bisa disaksikan. Orang-orang itu bisa menyaksikannya. Innamal asla. Ya, innamal aslu annahum alamun ghaibiyun. Ya. Tetapi aslinya mereka adalah makhluk ghaib yang diciptakan dari cahaya. مخلوقون من نور مكلفون بما كلفهم الله به من العبادات. Dan mereka itu diberikan pembebanan dengan apa yang telah Allah berikan beban kepada mereka dari berbagai macam ibadah. Wahum khadi'una lillahi azza wajal. Mereka itu tunduk patuh kepada Allah azza wajal. Atamal khudu' dengan sepenuh-penuhnya kepatuhan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surat At-Tahrim ayat 6. Dan tidaklah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Naam. Terusin atau gimana, Mas? Ya, sebenarnya terusin sebentar untuk agar besok kita sampai pada kutub ya. Nah, kita lanjutkan. Kadzalika. Ya. Kadzalika, demikian juga nu'minu bi asma'i man 'alimna bi asma'ihim. Naam. Wa nu'minu bi wada'ifi man 'alimna bi wada'ifihim. Wa yajibu 'alaina an nu'mina bidzalika 'ala ma 'allimna. Jadi di sini artinya kadzalika nu'minu. Kadzalika yang demikian itu nu'minu, kita beriman dengan apa? Bi asma'i, dengan nama-nama. Ya, dengan nama-nama yang apa, Mas? Yang kita ketahui. Ya. Man 'alimna bi asma'ihim. Kita tahu tentang nama-nama mereka. Wa nu'minu bi wada'ifi man 'alimna bi wada'ifin. Dan kita itu beriman. Beriman bi wada'if, dengan pekerjaan. Man 'alimna, orang yang kita tahu, bi wada'ifihim, dengan pekerjaan mereka. Wa yajibu 'alaina, wajib bagi kita, an nu'mina, untuk beriman. Bidzalika 'ala ma 'ulimna. Kita wajib beriman dengan demikian atas apa yang kita di sini kita diberitahu kau. Ya. Kemudian di sini wahum ajsadun. Mereka itu punya jasad, Mas. Malaikat itu punya jasad. Jadi malaikat, ya. Malaikat itu punya jasad, Mas. Punya jasad. Nah. Bidalil qawlihi ta'ala, dengan dalil firman Allah ta'ala, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihati. Dan jadi di sini kata-kata di ini aja. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajniha. Ini di surat Fatir. Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Sayap kan berarti punya ajsad, Mas. Gak mungkin tanpa, ya, punya tanpa ajsad. Ya. Nah. Oleh karena itu, malaikat itu punya jasad, Mas. Dalilnya itu dari surat Fatir ayat 1. Wa ra'a nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Jibril 'ala suratihi allati khuliqa 'alayha lahu 600 janahin qad saddal ufuq. khilafan liman qala innahum arwahun. Ya. Jadi ini dalilnya, malaikat itu punya jasad. Jadi malaikat punya tugas-tugas tertentu, jumlahnya banyak, punya jasad dan punya sayap. Ya. Wara'an Nabi SAW, Nabi SAW itu melihat Jibril. Nabi SAW melihat Jibril ala suratihi. Ya, pada perwujudannya, allati khuliqa 'alaiha, yang Allah ciptakan malaikat Jibril tersebut. Lahu, ya, dia itu punya apa, Mas? Punya sayap, jumlahnya berapa, Mas? Sittamiyah. Nah, 600, Mas. Allahu Akbar. Ya. Ini ya. Jadi lahu situmia janahin, itu punya 600 sayap. Qad saddal ufuqa, ya, ini ya memenuhi ufuk. Saddal ufuqa, memenuhi ufuk. Dan khilafan liman qala innahum arwahun, dan ini bertentangan, ya, bertentangan dengan orang yang mengatakan innahum arwahun, sunya malaikat itu hanya arwah saja, ruh-ruh saja. Salah di situ, ya. Kemudian di sini jelaskan, idza qala qail, kalau ada orang yang berkata halahum, ya, apakah mereka itu, ya, di sini ada uqul, hal lahum uqulun, apakah mereka itu punya uqul, punya otak. Naqulu hal laka aqlun, ma yas'alu an hada illa rajulun majnunun. Faqad qala Allah Ta'ala, ya, jadi hal lahum uqulun, apakah bagi mereka itu ada otak. Naqulu, kita katakan, halaka aqlun, apakah bagimu itu punya otak? Mas, otaknya nanti, Mas. Ya. Punya otak enggak, Mas? Ya, kalau antum di rumah masakan Padang, beda lagi, kan? Ya. Kalau antum ke warung Mujarab ini, Mas, punya otak enggak, Mas? Enggak ada, Mas. Adanya nasi kebuli, Mas. Dan sama kopi, Mas. Ya, sama susu kurma. Ya, kalau antum mau otak, ya, di yang punya otak, ya. Kita enggak punya otak, Mas. Ya. Kita hanya warung, Mas. Warung Mujarab. Makan enak Jawa Arab. Tidak ada warung otak, Mas. Nanti singkatannya beda lagi, bukan Mujarab. Ya. Ya. Patok, Mas. Warung otak-otak. Nah, kita lanjutkan. Jadi ini tidak akan bertanya my di sini, kalau kaitannya, ya, kaitannya dari hal tersebut, mayas'alu an hadza illa rajulun majnun, tidak ada orang yang akan bertanya seperti itu kecuali apa, orang yang majnun, orang yang gila. Nah, kalau bahasa halusnya orang gila apa, Mas? Bukan, Mas. DGJB apa? Waras. Oh, orang orang dalam gangguan jiwa. Kok apal, Mas? Allah Ustaz. Iya. Faqad qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini dalil tentang malaikat yang baku. Bahasanya, dan tidak menyerupai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka itu selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Fahal yusni 'alaihim hadza sana'a wa laysa lahum 'uqudun? Naam. Ini pertanyaannya. Apakah pujian ini, Mas? Ya. Pujian yang mana, Mas? Kak, pujian yang mana, Kak? Ya, ini apa? Fal ya. Yusni alaihim hadas sana wa laysa lahum uqul. Apakah mungkin ya di sini ujian ini bagi mereka sedangkan mereka itu enggak punya akal? Mungkin enggak dipuji seperti itu? Enggak mungkin. Ya, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Ya, surat Anbiya ayat 20. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tidak henti-hentinya. Tidak pernah bosan, Mas. Ya. Yafturun, futur, bosan. Ya. Tiada henti-hentinya. Anna qulu haula ilaisa lahum uqulun. Apakah kita akan katakan bahasanya bagi mereka malaikat itu mereka tidak punya akal? Ya. Ini di situ dikembalikan lagi. Ya'tamiruna bi amrillahi wa yaf'aluna ma amara Allah bihi. Ya. Ya'tamiruna bi amrillahi wa yaf'aluna ma amara Allah bihi wa yuballighuna al-wahy. Wa yuballighuna al-wahya wa naqulu laysa lahum 'uqulan. Dan mereka itu melakukan semua perintah Allah Azza wa Jal. Dan mereka menyampaikan wahyu. Apakah kita katakan bagi mereka itu tidak punya akal? Ya. Kayak di sini sebutkan apa? Ya. Ahaku man yusofu bi'adamil akli man qala innahum la uqula lahum. Ya. Sehingga di sini kita katakan ya. Ya. Ahaku yang paling berhak untuk dikatakan man yusofu bi'adamil akli man qala innahu la uqula lahum. Orang yang paling berhak untuk dikatakan bahwasanya tidak punya akal adalah orang yang mengatakan bahwasanya bagi malaikat tidak punya akal. Ngerti enggak? Kalau ada orang yang mengatakan, "Oh, malaikat ora duwe utek." Misalnya. Berarti dialah yang enggak punya utek. Ya. Karena bisa jadi dia terlalu banyak makan utek-utek, Mas. Ya. Allahumma musta'an. Ya, naktafi bihadil qudra, insyaallah binillah kita lanjutkan setelah ini dengan Alfiyah Imam Malik. InsyaAllah bin Allah. Allahumma salli ma'am dan ma'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.